بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zar, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki al-ashr, yaitu 10 terakhir dari Ramadan, ahya lailahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk bersama-sama menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir syaddal mi'zar, beliau ikat keras, beliau ikat kencang mi'zar, sarungnya. Dan ini perumpamaan bahwasanya Rasulullah SAW, yakni meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama pada 10 hari terakhir.